السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin yang Allah muliakan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung atau kita kalkulasikan, di mana ada kehidupan di situ ada nikmat Allah, di mana ada derap langkah di situ ada nikmat Allah, di mana ada detakan jantung dan hembusan nafas di situ ada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita syukuri, dan nikmat terbesar adalah nikmat ilmu yang bermanfaat yang melahirkan iman dan amal soleh. Maka selalu meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami dari, atau lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana jaga syahadatin kita, jaga iman dan tauhid kita, bahwa kita hidup dalam rangka beribadah kepada Allah. Dan semangat dengan mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu perbanyak salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf bin Murri, atau yang bisa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga dan orang tua, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Hadirin Allah muliakan, kita akan melanjutkan ke hadis yang terakhir dalam bab ini. Hadis Anas. Hadis yang sederhana namun syarat akan makna tentu saja. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari hadis ini. Wa an Anas radhiyallahu anhu. Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga dan orang tua, dan semoga Allah merahmati kita semua. Beliau rahimahullah menyampaikan wa an Anas radhiyallahu ta'ala an. Dari Anas radhiyallahu ta'ala an, dan kita sudah beberapa kali cukup banyak bertemu dengan Anas bin Malik. Ana fatan min aslam, sesungguhnya ada anak muda dari aslam. anak muda ini datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini uridu ghazwah. Aku ingin berjihad. Walaysa ma'i ma atajahhazu bihi. Aku enggak punya bekal yang bisa aku persiapkan, atau aku enggak punya apapun yang bisa aku persiapkan untuk bekal berjihad tersebut." Jadi anak muda ini, hadirin, ingin berjihad tapi enggak punya apa-apa. Enggak punya apa-apa. Qal i'ti fulanan fa innahu qad kana tajahhaza fa marid. Lalu Nabi SAW memberikan solusi, kamu pergi aja ke tempatnya fulan, ada seseorang. Sekali lagi, fulan itu dalam bahasa Arab nama yang digunakan untuk seseorang yang tidak diketahui identitasnya, atau yang bicara gak mau menyebutkan identitas, jadi fulan gitu lah. Kalau bahasa kita, kalau perempuan sebut saja mawar, kan suka gitu kita. Itu mawar buat perempuan. Kalau laki-laki apa sih? Dalam itu bahasa sebut saja mawar. Bahasa Indonesia? Emang fulan juga? Enggak. Mukidi. Bukanlah. Ini kan konotasi bercanda, bukan? Nggak ada yang serius. Ya, anonim. Yaudah deh, nggak usah. Jangan sampai kita habis buat bahas masalah beginian. Kalau bahasa Arab tuh fulan dan fulana. Fulan dan fulana. Jadi iti fulanan, pergilah aja ke fulan. Fa innahu qad kana tajahhaza fa maril. Fulan ini dia telah menyiapkan segala kebutuhannya. Tapi kemudian dia mendadak sakit. Jadi dia enggak bisa berangkat. Fa atahu, lalu ini anak muda datang ke fulan ini. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'uka salam. Begitu ketemu sama fulan gitu, si anak muda menyampaikan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam kepada kamu. Oh, senang lah dapat salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat doa tuh, assalamualaikum kan doa. Doa keselamatan, rahmat dan keberkahan. Dan yang sampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diijabah oleh Allah. Wa yaqul, lalu anak muda ini melanjutkan, "A'tini alladhi tajahhazta bihi." Berikanlah kepadaku perbekalan perang yang telah engkau siapkan. Masya Allah, itu the point ya. Mau anak muda gitu ya, anak muda itu langsung tek-tek gitu. Kalau kita di posisi fulan yang sakit, kasih gak? Gak ada babi pus kalau gitu. Langsung to the point. Tanya beda para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jemaah. Lalu yang sakit ini, si fulan ini mengatakan, "Faqal, ya fulana, a'tihi alladhi tajahaztu bihi wa la tahbisi minhu syai'a. Lalu si fulan ini memanggil istrinya, ya fulana, wahai fulana. Nah ini perempuan kan, fulana. Jadi ngerti ya. Jadi bukan berarti rumah tangga ini berisi pasangan suami istri namanya fulan dan fulana, enggak. Nah, ada namanya tapi enggak disebutkan gitu loh. Enggak disebutkan sama Anas. Ya fulana, wahai istriku, berikanlah bekal yang aku telah persiapkan kepada orang ini. Wala tahbisi minhu syai'a, dan jangan ada yang disisakan sedikit pun juga. Jangan ada yang ditahan loh, gitu. Kasih semua. Kasih semua, jangan ada yang ditahan. Dan kalau mentang-mentang bukan suamimu yang berangkat, udah deh. Gak usah semua. Pokoknya yang aku mau bawa, kasih semua buat dia. Kasih semua buat dia. Fawallahi la tahbisina minhu syai'an fayubaraka laka fi. Demi Allah, janganlah engkau sisakan sedikit pun juga dari bekal itu, sehingga engkau akan diberkahi karenanya. Jadi Allah akan berkahi kamu. Jadi kalau kamu gak sisakan, kamu all out kasih dia, Allah akan berkahi kamu. Allah akan berkahi kamu. Hadis yang sangat menarik, hadis riwayat Imam Muslim, hadirin. Masya Allah ya hadisnya tuh. Emang kita nih kalau mau belajar, emang harus langsung ke Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan oleh para ulama. Rugi kita kalau kita enggak langsung kembali ke buku para ulama, langsung mengkaji Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keterangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, lalu ulama-ulama kita, sampai seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pelajaran yang kita bisa petik dari hadis ini, hadirin, yang pertama, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita punya niat beramal, bertekad untuk beramal, lalu kita tidak punya modal, gak punya bekal, gak punya apapun, jangan pasif, hadirin, jangan pasif. Udah deh, aku gak punya bekal apa-apa, aku di rumah aja. Jangan, ini anak muda ini gak punya apa-apa dia, tapi dia punya niat. Dia punya niat beramal soleh, dia punya niat berjuang di jalan Allah. Dia gak pasif, dia datang ke Rasulullah SAW dan gak minta-minta. Kan lo gak minta-minta nih. Jadi jangan pasif, aktif, tapi tetap jaga kehormatan, jaga marwah. Beliau kan bilang, inni uridul ghozwa wa laisa ma'i ma atajahazu bihi. Aku ingin berjihad, tapi aku gak punya bekal apapun. Beliau gak minta. Kan macam-macam arahnya nih. Yang penting beliau minta arahan, minta petunjuk. Bisa petunjuknya suruh kerja gitu. Oke deh, ini kita punya waktu 3 hari kan. Oke, 3 hari kamu kerja sama si fulan biar dapat uang. Kan bisa arahnya ke sana. Intinya anak muda ini gak minta-minta. Beliau hanya sampaikan niatnya dan kendalanya itu aja. Dia hanya menyampaikan niatnya dan kendalanya, bukan minta-minta atau berharap kepada makhluk, enggak. Jadi ini pelajaran besar bahwa jika kita punya niat baik, kita punya tekad, jangan pasif. Kita datang ke teman yang punya pengalaman atau sosok yang kita hormati, senior kita, guru kita, siapapun yang kita bilang, saya mau ini tapi saya gak punya apa-apa. Apa solusinya? Apa tipsnya? Apa kiatnya? Nanti Allah urai di hadirin. Nanti Allah bantu. Kalau Allah lihat kejujuran kita, intasdukillah yasduka. Jika Anda jujur kepada Allah, akan wujudkan cita-cita Anda. Tapi jangan mengerjakan hal yang haram. Jangan. Tetap on track aja ngerjain hal yang haram. Makanya datangnya ke Nabi SAW. Atau bisa kayak misalnya kita, aduh aku pengen beramal soleh, aku nggak punya apa-apa nih. Ah mau tanya Ustaz, ah Ustaz mohon tanya, aku nih punya niat ini tapi nggak punya apa-apa. Kira-kira apa solusinya tuh dari sunnah Nabi SAW gitu? Karena kan ketika Nabi SAW wafat, yang ajaran beliau nggak wafat, sunnah-sunnah beliau tetap ada. Tanya apa ya solusinya kalau kayak begini nih? Jadi jangan pasif. Lakukan apa yang bisa kita lakukan dari ikhtiar. Dan jangan nyimpulin dari awal doa kayak gak bisa. Udah jelas lakukan, gak ada modal, gak mungkin lah berangkat. Loh ini mungkin berangkat nih akhirnya. Ada solusi. Intinya jangan pasif hadirin. Pasif itu gak disukai. Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah dalam mengejar yang bermanfaat bagi Anda. Ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah, minta pertolongan sama Allah. Jangan minta-minta sama orang, mintanya sama Allah. Wala ta'jiz, jangan lemah, jangan down, jangan pasif. Jangan lemah. Jangan tidak berdaya gitu loh. Yang bisa dilakukan, dilakukan. Saya menginginkan itu kan amal soleh. Gimana caranya? Saya nggak tahu. Jadi kalau nggak tahu tuh tanya gitu. Atau minta masukan. Jangan udah nggak ngerti, diem aja. Ya nggak selesai-selesai masalah. Makanya ini hadis yang simple tapi maknanya tuh besar. Kita tuh banyak sekali kehilangan momentum, kehilangan peluang gara-gara kita diem aja. Padahal kalau kita, gak usah kita jungkir balik, gak usah kita roll ke depan, roll ke belakang, gak perlu kita salto gitu. Kita cukup datang nanya orang, sosok itu akan kasih solusi. Bismillah. Tapi kita nggak nanya, gitu. Kita diem aja, nyimpulin sendiri, sok tahu. Ya udah, kemakan kita sama kesoktauan kita itu. Cepet-cepet menyimpulkan, udah nggak bisa lah. Nah, duduk dulu dong, musyawarah dulu. Kan kita kemarin belajar, musyawarah kan. Gimana nih, saya ada kondisi gini, saya nggak ngerti, saya lempar ke forum, mohon nasihatnya. Saya udah doa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dipendam sendiri, direnungkan, lalu disimpul. Kita ini bukan ahli ijtihad, jadi jangan membuat kesimpulan sendiri. Kita gak nguasain Al-Quran, kita gak nguasain hadith, kita gak nguasain usul fikih. Kita belum khatam kitab-kitab para ulama. Kalau kita kuasai kitab-kitab ulama sih mungkin, oke, okay. Kenapa Anda gini? Ini walaupun nggak ada di masa klasik, tapi ini takhrij kan, masuk konsep takhrij dalam ilmu fikih. usah kita berpanjang ya, tapi itu ada cara mengambil keputusan atau cara menyimpulkan dalam ilmu fikih, namanya takhrij atau konsep-konsep yang lain. Nah itu mungkin karena kita udah belajar. Tapi kalau kita belum belajar, atau kita udah belajar tapi belum masuk ke bab ini nih, tapi kita punya niat semua ini tapi saya gak ngerti, jangan pasif nanya, gimana secara ini kayak anak muda ini. Jadi walaupun dia anak muda, walaupun dia masih muda, tapi dia ngerti gimana cara bermain dalam tanda kutip. Gitu lah. Hadirin Allah muliakan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, hadis ini menjelaskan dan mengajarkan kepada kita bahwa salah satu solusi atau amal soleh adalah mengarahkan seseorang kepada pihak yang bisa membantunya, mengarahkan seseorang ke pihak yang bisa membantunya, bisa membuat dia berbuat baik. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan i'ti fulanan fa innahu qad kana tajahhaza fa marid. Pergilah ke fulan. Dia udah nyiapin segala sesuatunya tapi mendadak dia sakit. Nah, itu hadirin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan ini anak muda ke orang yang bisa membantunya untuk mengerjakan kebaikan. Nah, ini poin kenapa hadis ini dimasukkan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Jadi kalau kita enggak bisa bantu dia, enggak bisa ngejelasin kebaikan yang dia inginkan atau enggak bisa merealisasikan kebaikan yang dia inginkan, enggak bisa mensupport dia secara langsung, kita bisa arahkan ke fulan aja tuh. Oh, ini kasus ya, gitu. Nah, ke Mas Anton aja, gitu misalnya Mas Anton. Gitu. Antum kan suka gitu, bilang gitu kan, Mas Anton, gitu. Nah, itu bagus. Jadi jangan kita udah nggak bisa bantu, nyemunyiin pula, biar aku sebel sama dia. Aku nggak rela dia bisa menyelesaikan, dia berhasil melakukan itu. Lo jangan hadirin. Nanti kita kehilangan pahala. Itu poin. Jadi hadirin Allah muliakan, aduh aku ini punya kendala gini, gimana ya, aku sih ini bukan fak aku. Oh, tapi lo hubungin Rifki aja. Ah, dia ngerti itu. Oh, Rifki. Iya. Emang ngerti. Oh, jago dia. Ah, itu. Itu penting tuh, hadirin. Jadi kita ngarahin ke orang-orang yang bisa kasih solusi, bisa ngebantu. Oh, itu pahala besar. Pahala besar. Aku mau curhat nih sama kamu. Aduh, aku nih jangankan menyelesaikan masalah kamu, masalahku aja lebih banyak. Ah, tapi kamu tanya ustaz aja. Kemarin aku dapat solusi dari ustaz. Nah, coba ya, aku coba aturin ya. Ah, gitu misalnya. Ah, itu pahala besar tuh. Pahala besar. Dan itu salah satu mengarahkan kepada kebaikan. Atau hal-hal simpel, misalnya ada orang butuh sesuatu dan itu kebaikan. Aku mau beli ini nih buat hadiah, buat siapa? Buat orang tuaku. Aduh, aku Nah, di apa? Di toko kami enggak ada barang kayak gitu. Gimana ya? Ah. Nanti lurus aja. Ada toko di dekat apa 300 meter dari sini. Ah, itu lebih lengkap dari toko kita. Insya Allah di sana ada. Mohon maaf mas, cabang atau masih keluarga sama toko itu? Enggak, orang lain. Loh kok ditunjukkan? Loh, biar mas dapat kebaikan kan. Toko kita gak ada. Nah, toko sebelah sana insya Allah ada. Oh, gak ada hubungan apa-apa? Gak ada. Gitu loh jamaah. Tenang aja, rizki itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fis sama'i rizqukum wa tu'adun, dan di atas langitlah rizki kalian. Jadi enggak usah khawatir. Itu kadang-kadang kita sembunyikan. Padahal kita tahu toko sebelah tuh ada barang kayak gitu. Diam aja. Atau kita bilang, "Oh, kosong nih, Mas." Kita tapi lagi pesan, mau nunggu enggak 1 minggu? Oh, 1 minggu ya. Acaranya sih lusa. Aduh, enggak bisa lusa. Harus 1 minggu, iya. Ya udah deh, enggak apa-apa deh. Daripada nunggu 1 minggu, mending arahin ke toko sebelah itu. Tidak, dia ada. Kadang-kadang kita lupa bahwa pahala itu lebih mahal daripada harta dan keuntungan materi. Nah, itu. Pahala lebih mahal daripada harta dan keuntungan materi. Kita lanjutkan hadirin Allah muliakan. Pelajaran yang berikutnya itu hadis ini memberikan pelajaran kepada kita sebagaimana semangat para sahabat untuk melaksanakan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Pak, sahabat yang sakit ini, si fulan ini. Begitu nih anak muda datang membawa misi diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, langsung panggil istri, berikan semua perbekalanku kepada dia. Gitu hadirin. Lihat semangat para sahabat beritiba kepada tuntunan Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW, arahan Rasulullah SAW, syariat Rasulullah SAW itu. Umat tuh begitu hadirin. Dan gak ribet-ribet. Lihat, dan hadirin yang Allah muliakan, itu hal yang penting. Semangat mereka mengikuti sunnah dan arahan Rasulullah SAW. Itu poin. Jadi, udah kalau Nabi udah arahin, udah ikut nih. Itu kebaikan, itu keberkahan. Walaupun gak mudah, ini kan secara psikis gak mudah loh hadirin. Kita menginginkan sesuatu, tapi kita terkendala. Baru kita udah persiapkan segala halnya, well prepare banget gitu loh, bekalnya udah komplit. Nabi SAW meminta tolong bantu dia dengan bekal yang sudah Anda siapkan. Dan ini kan gak diganti, gratis, majanan, free. Langsung tuh sami'na wa ata'na. Itulah orang beriman sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu. Al-Hujurat ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menomorsatukan siapapun di atas Allah dan Rasulnya. Jangan. Allah dan Rasulnya harus yang menjadi paling tinggi. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini kalau kita mau bahagia, jangan kedepankan hawa nafsu kita. Kalau pakai hawa nafsu ini gak akan dikasih. Gue udah capek-capek ngumpulin, lu minta lagi. Modal dong mas, modal gitu. Atau lu berani bayar berapa gitu. Nah, ini kan mahal. Lu gak murah loh. Segala itu kan mahal. Emang pedang gak mahal, hadirin? Golok buat Idul Adha berapa? 2 juta. Gitu loh. Itu yang tajam apa yang gak tajam? Ya Allah, udah 2 juta gak tajam pula. Ya Allah, itu golok yang rada-rada tumpul aja 2 juta. Gitu. Lah gimana pedang yang dipakai zaman dulu itu? Berapa harganya? Itu baru pedang, belum segala macam. Ini persiapan nih, bekal itu mahal, hadirin. Lu itu kalau golok Idul Adha itu, kalau begitu ada ketidaktajaman di lokasi, akan ada masalah, tetapi masih ada solusi segala macam. Golok gua nih ternyata tumpulnya pinjam golok lo dong, nah gitu kan. Nah kalau di situ begitu ternyata pedangnya tumpul, selesai, kelar udah. Tapi begitu Nabi SAW mengatakan bantu udah buat Anda semua. Istriku tolong kasih semuanya, jangan disisa-sisakan. Biar kita berkah. Itu hadirin. Pelajaran yang berikutnya. Hadis ini juga mengajarkan kita bahwa salah satu sunnah Nabi SAW, anna man arada amalan soliha, barang siapa yang ingin beramal soleh, fahabisahu anhu marad, lalu dia gak bisa karena sakit. Gak bisa mewujudkan karena sakit atau karena faktor lain. Anda mungkin gak mampu atau ada kendala hal yang lain. Fa'innahu yanbagi an yadfa'a ma badalahu lihada al-amali salih ila man yakumu bihi hatta yuktabu lahul ajru kamilah. Hendaknya dia memberikan apa yang telah ia persiapkan untuk amal soleh tersebut, apa yang sudah ia apa yang ia sudah persiapkan untuk amal saleh tersebut kepada orang yang mampu mengerjakannya, yang bisa mengerjakannya, sehingga dia mendapatkan pahala sempurna dan keberkahan. Nah itu. Jadi kalau kita niat beramal saleh, tapi ternyata terhalang, sakit atau hal lain, maka hendaknya apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia persiapkan, apa yang sudah dia matangkan, dia kasih ke yang bisa mengerjakan, biar dia dapat pahalanya. Oh, ini sunnah yang sangat agung, hadirin. Dan ini yang dilakukan oleh si fulan tersebut. Dan ini bentuk beliau mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah Nabi dalam hal ini itu dua, pertama arahan langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terus yang kedua sunnah Nabi itu tadi. Kalau kita nggak mampu, kasih ke yang mampu. Jangan dipendam. Jadi jangan punya mental, ini mental nggak bagus. Kalau gue nggak bisa, lo juga nggak boleh bisa. Kalau aku nggak bisa, kamu juga nggak boleh bisa. Kalau saya nggak berhasil, kamu juga nggak boleh berhasil. Itu mental nggak bagus, hadirin. Itu egois. Itu nggak berkah. Allah nggak senang punya mental begitu. Kalau kita nggak bisa, kita ada kendala. Teman kita bisa. Ini buat kamu. Ini buat lo ya. Lanjutkan, gitu. Dan ini bukan hanya tentang materi. Dalam kasus ini, hadis ini materi kan, masalah bekal. Apapun, ide misalnya, kita punya ide bagus nih, tapi kita gak bisa wujudkan. Mungkin kendala dana, kendala SDM dan seterusnya. Terus kita lihat ada pihak yang punya punya semua komponen, semua hal, semua environment untuk mewujudkan ide kita ini. Dan kalau dan di pihak yang cocok, udah kita kasih tuh ide. Ini berapa harus bayar? Enggak. Yang penting tanggung jawab sama ide ini ya. Jalan terus. Aneh banget nih orang. Enggak aneh. Dapat pahala. Pahala besar, berkah. Bahkan lihat si fulan tadi, coba kita lihat si fulan yang sakit ini. Apa kata beliau ke istrinya? Wala tahbisi minhu syai'a, jangan ditahan-tahan. Jangan disisakan. Jangan itu tadi di-keep gitu loh. Kasih semuanya. Kalau kamu enggak tahan, insyaallah kamu diberkahi oleh Allah. Gitu. Kita punya resep nih, kasih. Kita gak bisa jalanin. Resepnya bagus banget, bermanfaat buat orang. Ya resep macam-macam. Ini bukan hanya masakannya. Itu punya resep, punya ide, punya gagasan. Jadi kita gak bisa ngerjain. Kita lihat nih orang bisa ngerjain. Dan faktor pendukungnya ada sama dia. Dia punya tim, dia punya dana, dia punya network, dia punya segala macam. Saya mau bicara sama Anda, saya kasih gagasan. Ini bagus banget. Kalau ini bisa terrealisir, ada banyak orang dapat manfaat, ada orang dapat kebaikan. Kita bisa ajak orang kembali kepada Allah, dapat hidayah dan seterusnya. Tunggu. Terus saya harus bayar berapa? Enggak bayar. Masa? Iya. Terus kamu masuk ke tim saya? Enggak juga. karena saya nggak bisa ngerjain. Sayang kalau ini nggak terwujud. Dan saya lihat Anda bisa mengerjakannya, insya Allah, dengan taufik Allah. Ah, itu baru itu. Itu jiwa-jiwa besar. Dan hidupnya pasti berkah jika dia lakukan itu karena Allah. Pasti berkah dia. Gak usah takut lah. Gak usah khawatir. Itu poin. Itu hal yang penting. Jadi kalau kita gak bisa kasih sama yang bisa, jangan dipendam, jangan ditahan. Jangan sampai itu terkubur dengan jasad kita. Kalau misalnya itu ilmu, itu ide, itu gagasan, jangan, sayanglah. Kita gak dapat pahalanya. Kita punya sebuah ilmu, sebuah skill, tapi kita udah gak bisa ngejalan. Mungkin kita udah tua atau apa. Kita cari anak muda misalnya, nah ini kayaknya bisa nih. Sebelum kita wafat misalnya, saya ajarkan sebuah ilmu, saya ajarkan sebuah skill. Tapi saya gak punya uang, gak usah. Tapi ingat, kamu bantu orang, berbuat baik, support A, support B dengan ilmu ini. Gitu hadirin. Itu jiwa besar yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya sekali lagi lah hadirin sekalian, makanya kita tuh suka agak bingung ketika ada yang mengatakan kembali ke agama itu keterbelakangan gitu lah. Kalau mendalami agama itu keterbelakangan. Hadirin, kita saksikan sendiri, ini value mahal. Ini tuh value yang mewah. Ini jiwa besar. Mana keterbelakangan? Mana kerendahan dalam hadis ini? Yang ada ketinggian. Gak hitung-hitungan kalau bantu orang. Cuman kita nih gak ngerti sama agama kita sendiri. Itu harusnya. Kita ajarkan. Sehingga berkah. Berkah. Makanya kalimat terakhir apa? Fayubaraka laki fi. Niscaya Allah akan kasih keberkahan buat kamu. Dan ditahan-tahan, kasih semuanya. Nggak usah hitung-hitungan. Hidup tuh cari keberkahan. Dan kalau udah berkah, ada aja rezeki hadir. Kalau udah diberkahi sama Allah, hidup kita pasti bahagia. Itu poin. Dan Allah tuh akan kasih. Kalau mental kita begini nih, Allah akan kasih rasa sayang kepada kita dalam hati manusia. Memang mungkin gak semua manusia, karena setiap orang baik kan pasti ada penghasatnya. Itu udah sunnatullah. Kata Nabi SAW, فَإِنَّ لِكُلِّ ذِي نَعِيمٍ حَسُودًا. Setiap orang yang dapat nikmat pasti ada penghasat. Tapi manusia yang punya fitrah yang baik kan banyak hadirin. Jadi jangan pikir, nanti aku ditinggalkan dong, nanti aku kalah sama kompetitorku. Enggak. Enggak. Hidup itu enggak sesederhana itu. Yang beli, misalnya kalau dunia bisnis ya, yang beli barang atau produk kita itu manusia, bukan robot, hadirin, manusia. Yang namanya manusia itu hatinya di tangan Allah. Kalau Allah arahkan hati manusia simpati sama kita, udah deh, udah selesai tuh masalah-masalah kita. Oh, ada banyak orang jualan barangnya laku dan dia bingung, kenapa barang gue laku? Iya, gue juga bingung. Nah, ini repot kan? Dia karena sukses disuruh ngisi seminar, pas suruh bicara terus terang ya, saya juga bingung kenapa produk saya laku loh gitu. Saya nggak ngerti juga. Ini taufik dari Allah. Gitu. Kalau dari desain biasa aja, kualitas biasa juga. Ilmu marketing gak ada yang istimewa. Gitu hadirin. Itu perlu kita camkan. Ya ternyata dia tuh gak pelit bagi-bagi ilmu. Gak pelit. Allah Ta'ala bisa. Yang terakhir. Kita itu gak akan punya jiwa selapang dan sebesar ini hadirin. Sampai Fulan bilang ke istrinya, kasih semuanya. Kita gak akan bisa mendapatkan jiwa besar seperti ini kecuali lahir dari rahim tauhid kepada Allah. Ini tuh pondasinya iman dan tauhid kepada Allah. Ini tuh pondasinya keikhlasan hadirin. Keikhlasan. Ini tuh pondasinya mengedepankan Allah di atas hawa nafsu kita. Orang-orang yang mengedepankan hawa nafsu gak akan bisa. Pasti akan egois. Pasti dia akan keep. Enak banget dong. Wong kita ngumpulin kok kasih ke dia. Kita kan nabung nih mas untuk bisa nyiapin bekal sebanyak ini, masa langsung kasih ke orang? Ada nanti kalau istrinya kan bisa bilang, kalau mas sembuh nanti terus mau berjuang lagi, terus mana bekalnya? Kan begitu. Ada hadirin, kalau hati itu kerdil akan ada banyak alasan untuk gak ngasih. Kita punya 1001 alasan untuk gak kasih orang. Nanti kalau udah sehat, oke sekarang sakit. Nah, kalau udah sehat nanti, sayang dong. Padahal Nabi udah bilang bantu nih orang. Gitu lah. Jadi gak bisa kecuali benar-benar yakin gitu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang akan memberkahi. Makanya kan penutupannya fayubaraka laki fi, kasih semua, jangan disisakan. Demi Allah, kamu akan diberkahi sama Allah. Lihat. Jadi lihat pendekatan suami ke istrinya, kamu akan diberkahi. Gitu. Jadi gak bicara-bicara full sudah. Berkah insya Allah. Buat apa kita punya bekal komplit tapi gak diberkahi hidup kita? Bekalnya komplit tapi gak berkah. Ribut aja kerjaannya. Nyesek aja. Coba cari keberkahan. Allah Ta'ala bisa. Jadi kalau mau punya mental seperti ini ya, perbaiki tauhid kita kepada Allah. Yakin bahwa hidup kita ini ada yang ngatur. Dan Allah gak akan hempaskan kita kalau kita berbagi sama orang. Bahkan bukan berbagi lagi nih, ngasih semuanya sama orang. Apa yang sudah kita persiapkan sama orang yang lebih berpotensi ya, berpotensi, jadi potensial yang lebih mampu ngerjain itu. Gitu lah, hadirin. umrah itu pahalanya besar. Hanya orang yang yakin dengan pahala dari Allah yang bisa ngerjain ini. Hanya orang yang yakin bahwa janji Allah itu benar yang bisa mewujudkan hal ini. Yang yakin kehidupan akhirat itu lebih baik, lebih mulia daripada dunia yang bisa melakukan hal ini. Adapun orang yang masih terbelenggu dengan kompetisi duniawi, menang-menangan secara dunia, aku harus menjadi nomor satu secara dunia dan nggak mikirin akhirat, nggak bisa. Maka mentalnya tadi, kalau aku nggak bisa dia juga nggak boleh bisa, kalau aku nggak berhasil dia nggak boleh berhasil, kalau aku nggak dapat dia nggak boleh dapat gitu. Dan itu kesempitan hati. Dan kalau kita hidup dengan hati sesempit itu, maka jangan salahkan kalau sering sesak nafas karena sempit. Itulah. Jadi kalau ada orang kayak gitu, yang perlu dikasihani bukan orang yang nggak dikasihnya, enggak. Karena kalau orang yang nggak dikasih, mungkin dia dapat dari orang lain. Misalnya sebut saja Fulan gitu ya, Fulannya nolak. Enak aja, gue kan ngumpulin begini udah lama. Udah enggak. Bisa jadi si orang ini dapatnya dari yang lain. Tapi si Fulan kalau punya mental seperti ini, dia akan nyesek seumur hidup, capek. Akan nyesek seumur hidup. Nah, mau gak kita kayak gitu? Makanya kalau kita ada sesuatu hal, kasih macam-macam perbekalan, ide, terus apa lagi, gagasan, tanah mungkin. Ada orang punya tanah banyak, hadirin, gak digunain. Ada orang punya rumah banyak, gak difungsikan. Itu gak takut ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Emangnya gak ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa tanahnya gak di... Oke, gak usah dikasih deh. Suruh orang pakai biar manfaat. Kalau kasih mungkin masih berat ya. Dan kita, tapi kan perlu bertahap, Ustaz. Oke, bertahap. Kita bertahap. Yaudah, kasih orang, suruh pakai. Yang bisa make, yang bisa gunain untuk kebaikan. Mas, saya punya rumah tuh 4 ya. Gitu. Saya kan cuma pakai 1. Coba dong, pikirin dong 3-nya dipakai buat apa. Gitu, biar manfaat. Itu. Itu baru orang yang ngikutin sunnah Nabi SAW. Itu pun belum sampai titik tinggi. Udah saya kasih semua. Gitu. Atau saya wakafin. Mungkin kita gak bisa manfaatin juga. Dan kalau kita meninggal, kita dihisap sama Allah. Tapi buat warisan, emang anak kita berapa sih? 14 gitu. Bisa jadi anak kita udah kaya-kaya juga. Gak butuh juga itu. Ada anak, dia mau mandiri. Gak mau, pokoknya saya harus, saya gak boleh pakai uang ayah, papa. Aku harus buktikan aku bisa. Berarti nganggur semua tuh aset bapaknya. Apa gak takut dihisap sama Allah? Atau ada yang punya mobil, ada mobil banyak, mobilnya 10, dia pakai cuma 3, itu tujuh apa gak dihisap sama Allah? Soalnya pokoknya ada yang butuh ini, pakai di rumah ya, pakai, tolong manfaatin, gitu dong. Ada orang punya motor banyak, gak dipakai juga sama dia. Bilang, pokoknya tolong pakai dong, motor saya dipakai dong. Motor dipakai. Kalau belum bisa ngasih, kalau udah bisa sampai level ngasih, oh itu mantep, Masya Allah, Tabarakallah, berkah. Tapi kalau belum bisa sampai tahap ngasih, palingnya suruh pakai aja lah. Pakai. dipakai sama orang yang bisa memanfaatkan, biar kita dapat pahalanya, biar kita dapat pahalanya. Banyak-banyak hal, apapun itu bisa. Banyak hal. Kadang-kadang kita punya laptop, kita punya laptop 3, ada 4, kita punya handphone, bahkan masih di boxnya ada 3. Ngapain di boxnya ada 3? Tuh handphone 3-4 tahun lagi udah jadi jadul, ya terus ganti lagi. Udah sebelum jadi jadul, suruh pakai-pakai aja. Harus begitu, hadirin. Kalau enggak, repot hisab kita di hari kiamat. Nasallallahu at-taisir fil hisab wa nasallallahu al-hisaban yasira. Jadi itu pokoknya apa yang bisa deh, harta, barang, kendaraan, rumah, tanah, ide, gagasan, segala macam fasilitas, itu semua dimanfaatin. Villa gitu loh. Ada orang punya villa. Terakhir ke villa di bulan apa? 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Terus selama itu ya kosong aja. Loh, bukannya umumin kayak ke siapa gitu? Ke jamaah kajiannya, atau misalnya ke yang punya komunitas gak mampu, coba di list sebulan, pokoknya minimum sekali ada yang liburan Sabtu Ahad di villa aku gitu loh. Kan semua bisa dibicarakan, tolong jaga kebersihannya, kan bisa bilang gitu. Atau kalau kita mampu ya gak usah itu, kita yang cover semua. Tapi pokoknya tuh villa harus bermanfaat, villa harus bermanfaat. Nanti ditanya sama Allah. Pokoknya banyak orang tuh dipikir semua gratis kali, enggak. Dipikir enggak ada pertanyaan di hari kiamat. Mau satu rupiah ditanya kok. Ketika Nabi SAW mengatakan, ketika Nabi SAW meminum seteguk air, kan Nabi membawakan ayat apa? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Pada hari kiamat nanti kalian akan ditanya tentang seluruh nikmat yang Allah kasih kepada kalian. Sampai setetes air kita akan ditanya. Gimana orang yang punya tanah di Jakarta, rumah di Jakarta, emang gak ditanya apa? Lalu gak dimanfaatin dengan benar, ditanya. Ditanya sama Allah. Jadi kalau kita gak yakin dengan ini, kita gak akan lakukan hal tersebut. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Aku laqouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.